mendapatkan kasih dan sayang, namun takdir yang menyisakan. Mengapa nasib jadi begini yang harus ku alami ku sendiri lagi. Baru saja ku dapat.